Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahu al-'adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormati, alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya dan Bapak Ibu bertemu di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan ini Allah memberikan rahmat dan barokah yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Buku yang atau materi yang saya bahas kali ini adalah cuplikan dari buku saya yang ke-21. Judulnya Membongkar 3 Rahasia. Ini dari 23 judul yang sudah saya tulis dalam 5,5 tahun terakhir ini. Setiap 3 bulan, alhamdulillah diizinkan Allah 1 judul. Jadi 4 judul, 5 tahun 20 judul, 5,5 tahun sudah 23 judul sekarang, alhamdulillah. Buku ini adalah bagian dari mohon bisa dimatikan mungkin ya lampu yang di sini supaya agak terang gambarnya. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, buku ini adalah bagian dari rentetan buku yang saya tulis yang misi utamanya, keinginan utamanya adalah menjadikan Islam sebagai pendamping peradaban yang terus bergerak ke masa depan. Banyak di antara kita belajar Islam adalah belajar masa lalu. Tapi saya ingin, ayo kita belajar Islam menjadikan masa lalu sebagai pijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kekinian dan masalah yang akan datang. Karena tantangan umat Islam tidak datang dari masa lalu. Tantangan umat Islam datang hari ini dan di masa depan kita. Buku ini sebetulnya saya tulis distimulasi oleh sebuah buku bestseller yang saya yakin Bapak Ibu sudah baca buku itu, karangannya Ron Dalton, The Secret. Saya agak merasa kurang pas dengan apa yang dikupas di dalam buku itu. Padahal saya lihat buku ini menjadi buku bestseller dan menjadi acuan terutama di pelatihan-pelatihan training-training motivasi. Seakan-akan buku ini menampilkan sebuah kebenaran total untuk meraih sebuah kesuksesan. Menurut buku itu, dikatakan siapa berpikir positif, dia akan menarik hal-hal yang positif ke dirinya. Dan barang siapa berpikir negatif, maka dia akan mendapatkan hal-hal negatif ke dirinya. Dia menyebutnya sebagai the law of attraction, hukum tarik-menarik. Memang secara sepintas, Bapak Ibu akan sering menemui orang-orang yang pikirannya positif, itu hidupnya lebih positif. Banyak hal-hal positif menghampiri dia, sedangkan orang yang berpikir negatif akan menarik hal-hal negatif kepada dia. Bahkan dalam skala yang sangat sederhana, misalnya ibu bangun tidur pagi sudah manyun terus. Pasti bapak sudah mulai nanya, bu dari pagi kok manyun terus sih, kenapa nih? Ke kantor masih manyun lagi, temennya yang nanya gitu ya. Sederhana, setiap kita berpikir positif, ternyata menarik hal positif. Sepintas lalu ada benarnya. Tetapi, saya ingin mengkritisi lebih dalam buku itu. Beberapa pemahaman saya dari Secret itu. Yang pertama, Yang dia katakan sebagai the law of attraction itu, hukum tarik menarik itu sebetulnya bukan hukum tarik menarik, tetapi hukum resonansi. Kebetulan mungkin karena background saya yang nuklir, fisika, saya lebih melihat itu sebagai realitas hukum alam yang bukan tarik menarik. Tarik menarik itu terjadi di dalam skala atau kawasan elektromagnetik, di mana ketika kuatan itu sama positif dengan positif, yang terjadi malah bukan tarik menarik, tetapi tolak menolak. Negatif dengan negatif, yang terjadi justru tolak menolak. Justru ketika positif dengan negatif, yang terjadi adalah tarik menarik. Jadi sebetulnya barangkali karena dia bukan dari background fisika, maka sebetulnya konsep ini bertentangan dengan realitas hukum tarik menarik. Apa yang terjadi dengan yang dia ceritakan dalam operation itu sebetulnya adalah hukum resonansi. Pikiran yang baik, pikiran yang positif akan meresonansi seluruh faktor-faktor positif yang ada di sekitar dia. Dan pikiran yang jelek akan meresonansi faktor-faktor yang jelek di sekitar kita. Jadi contoh gampangnya, kalau Anda punya dua gitar, setelannya sama. Gitar yang satu didekatkan gitar yang kedua, kemudian kita petiklah gitar pertama, jreng. Maka gitar kedua ini tanpa kita petik, dia akan bergetar. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Hukum itulah sebetulnya yang terjadi di sekitar kita. Siapa saja yang berpikir, merasakan, apalagi berbuat negatif, dengan sendirinya dia akan meresonansi seluruh faktor-faktor negatif untuk datang kepada dirinya. Menjadi aktif semua itu faktor-faktor negatif itu. Dan barang siapa berbuat mulai berpikir akan berbuat positif, maka dia akan mengaktifkan hal-hal yang positif untuk datang kepada dia. Yang kedua, peristiwa sebenarnya terjadi bukan hanya di level pikiran. Pikiran sekedar trigger saja dan pintu masuk untuk memunculkan resonansi lebih besar. Jadi saya lihat buku The Secret itu agak berlebihan di dalam menceritakan bahwa seluruh peristiwa akan terjadi persis seperti yang kita pikirkan. Tidak, pada kenyataannya tidak demikian. Pikiran hanya men-trigger saja untuk masuk ke dalam proses yang lebih dalam dengan kekuatan resonansi yang lebih besar. Ada peran pikiran, ada peran ucapan, dan ada peran perbuatan. Ya, cukup pikiran saja. Kalau Anda mengatakan sesuatu yang jelek, maka Anda akan meresonansi di sekitarnya untuk bereaksi jelek juga banyak. Meskipun Anda tidak sengaja. Berkata kotor, berkata jorok, misalnya menyakitkan orang. Tanpa sengaja, itu akan meresonansi terjadinya respon atau reaksi yang negatif juga pada kita. Apalagi perbuatan. Efeknya semakin tegas, semakin nyata dibandingkan pikiran. Yang keempat, selain itu kelemahan The Secret adalah mengabaikan peran Tuhan. Dia demikian mendewa-dewakan mekanisme alam sebab akibat, sehingga melupakan bahwa ada faktor-faktor yang di luar dugaan kita, di luar kendali kita, di luar harapan kita itu bisa terjadi. Saya kira Bapak Ibu sering merasakan itu, bahwa betapa banyaknya faktor-faktor luar yang menyebabkan terjadinya sesuatu tidak seperti yang kita inginkan. Orang yang tidak percaya pada Tuhan boleh menyebutnya faktor X. Dan faktor X itu barangkali disebut, ada yang mengatakan cuma 1% dari seluruh proses untuk mencapai kesuksesan. Saya bilang meskipun 1% kalau terjadi bolak balik, faktor X, faktor X, faktor X, akan menyebabkan peristiwa yang di luar kita harapkan itu. Ada yang menyebut dewi fortuna, ada yang menyebut keberuntungan, dan seterusnya. Tetapi kita, umat Islam, umat beragama menyebutnya sebagai faktor Tuhan, atau kita menyebutnya sebagai Allah. Karena itu tidak setiap yang kita inginkan pasti terjadi. Bapak pernah mengalami sesuatu yang diinginkan tidak terjadi? Pernah kan? Bukan cuma pernah, sering. Mulai pagi sampai malam hari, kita menginginkan sesuatu tidak terjadi seperti yang kita inginkan. terlalu banyak faktor yang menyebabkan munculnya sebuah peristiwa dan tidak semuanya ada dalam kendali kita. Yang ketujuh, bisakah dua orang kandidat presiden sama-sama jadi presiden hanya karena berpikir positif? SBY berpikir positif bisa jadi presiden, Megawati berpikir positif bisa jadi presiden, Pfizer karena juga begitu. Ayo siapa yang jadi? Tidak. Peristiwa tidak hanya terjadi di level pikiran, tetapi peristiwa terjadi sampai ke level perbuatan. Jadi saya kira berlebihan buku itu dan harus dikritisi. Maka kesuksesan seseorang bergantung kepada yang pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, faktor luar dan Tuhan. Salah satu ini tidak mengambil peran di situ, maka sudah meleset dari yang kita harapkan. Pikiran, iya memang, dimulainya dari pikiran. Tetapi tidak cukup. Kadang-kadang kita punya pikiran positif, perasaan kita negatif. Menurut logika saya, ini sangat rasional untuk terjadi. Sangat logis terjadi. Tapi perasaannya kok kayaknya enggak. Ketika pikiran tidak sinkron dengan perasaan, maka resonansi itu jadi lemah. Dan akan menjadi kuat kalau pikiran kita sesuai, seiring dengan perasaan. Itu resonansinya tambah kuat untuk meresonansi faktor-faktor kesuksesan yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau ucapannya sinkron dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia rasakan. Apalagi kalau perbuatannya sinkron. Apalagi kalau faktor-faktor luar mendukung terjadinya itu dan Tuhan meridhoi, luar biasa kekuatan resonansi yang terjadi, maka itu yang disebut orang mendapatkan kesuksesan. Karena seluruh faktor ini menjadi sinkron dan resonansinya saling menguatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita mencoba melihat bagaimana sebetulnya realitas ini. Kuantum kehidupan, ternyata segala realitas ini tersusun dari penyusun yang sama. Ya. Badan manusia kalau dilihat penyusunnya adalah jaringan sel-sel. Sel itu disusun atau tersusun dari molekul, molekulnya tersusun dari atom, atomnya tersusun dari bagian yang lebih kecil, partikel-partikel subatomik. Dan kalau diteruskan, kita mengenal penyusun yang paling kecil yang kita sebut sebagai kuantum. Kuantum itu apa? Ya bayangkan saja kalau partikel itu kelereng kecil yang masih berbentuk, maka ketika di breakdown lagi lebih kecil, dia disusun oleh sesuatu yang semakin abstrak. Boleh disebut sebagai kelereng, tetapi bukan benda lagi. Sesuatu yang sudah abstrak, peralihan antara energi dan materi. Seluruh benda ini tersusun dari kuantum yang sama. Lantai ini kalau di breakdown dari molekul, dari atom, partikel, terakhir adalah kuantum. Badan saya terakhir adalah kuantum. Udara ini terakhir adalah kuantum. Seluruh realitas ini, bahkan energi digambarkan cahaya, itu terdiri dari kuantum. Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau kita lihat penyusun paling dasar dari seluruh yang ada, sebetulnya sama. Saya dengan kaum muslimin sama penyusunnya. Saya dengan Bapak, dengan Ibu, sama penyusunnya pada bagian yang lebih kecil. Yang membedakan saya dengan Anda semua adalah, waktu itu membentuk atom, partikel, atom, molekul, mulai berbeda komposisinya. Membentuk sel mulai berbeda, semakin berbeda. Membentuk organ tambah berbeda, dan membentuk badan menjadi berbeda. Jadi dalam skala yang semakin besar semakin berbeda, dalam skala yang semakin kecil justru menjadi sama. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh realitas tersusun dari kuantum dan alam semesta adalah kesatuan tunggal, lautan energi atau lautan kuantum itu saja. Yang membedakan antara satu makhluk dengan yang lainnya sebenarnya cuma frekuensinya saja. Frekuensi saya dengan Bapak berbeda. Frekuensi saya dengan Mas berbeda, dengan Ibu berbeda, dengan lantai ini berbeda, dengan benda-benda di sekitarnya berbeda. Karena kumpulan itu membentuk frekuensi yang berbeda. Kalau kita bisa menyamakan frekuensi, misalnya pikiran kita, ya, kita samakan. Saya dengan Pak Ekron menyamakan pikiran, frekuensinya disamakan. maka akan terjadi hubungan seluruh informasi yang ada di pikiran Anda bisa saya tangkap. Dan seluruh pikiran yang ada di pikiran saya bisa Anda tangkap. Ketika frekuensinya sama. Itu sama dengan kita setel radio, stress, dapat gelombang FM berapa begitu, maka seluruh informasi di stasiun pemancar radio itu akan kita terima di sini. Baik lagu-lagunya, suara penyiarnya, dan sebagainya. Sama dengan itu sekalian, saya membayangkan pembelajaran di masa depan, barangkali tinggal menyamakan frekuensi saja, begitu kan. Nggak pakai belajar, membantah, dan seterusnya tidak. Kalau Anda ingin belajar misalnya di sebuah pohon, saya ingin tahu tentang seluruh pohon itu total. Anda tinggal searching aja, di scanning berapa frekuensinya pohon. Tetap muncul, sama kan frekuensi pikiran kita dengan dia. Maka seluruh informasi yang ada di pohon itu akan masuk ke pikiran kita. Saya jadi paham. Anda mungkin pernah mendengar ilmu lagu ini. Di kalangan pondok, di kalangan orang-orang dulu melaku tarekat dan sebagainya. Kebetulan bapak saya guru tarekat, jadi saya tidak asing dengan yang begitu. Ada ilmu lagu ini, diresonansikan. Saya termasuk yang sering sama bapak diadu kepala. Diresonansi. Jadi ketika diresonansikan itu, apa yang ada di benak beliau, di pikiran beliau itu maksud resonansi. Kalau itu diulang-ulang terus, maka itu bisa menjadi permanen. Bisa menjadi permanen. Nah, teman-teman yang terus kalian, sebetulnya itu bukan tradisional, ultramodern. Karena seluruh alam ini memiliki kuantum yang sama, dan kemudian yang membedakan hanya frekuensinya saja. Maka sebenarnya seluruh isi alam ini terhubung. Saya dengan bapak ibu sekarang ini terhubung, cuma kita mengenalnya terhubungnya adalah lewat alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita ini terhubung semua. Yang tidak terhubung justru alam sadarnya, karena pikiran kita kemudian menciptakan frekuensi yang berbeda. Setiap kita berpikir dengan otak yang berbeda, keinginan yang berbeda, maka muncul frekuensi yang berbeda. Padahal di bawah sadar, frekuensi kita nyambung. Kadang-kadang itu muncul. Seorang ibu bisa merasakan anaknya yang sedang sakit belum jauh di sana. Aku rasanya gak enak nih, tak telpon anakku, sakit ya dia. Kenapa itu? Itu muncul frekuensi dari sana nyambung ke dia lewat alam bawah sadar, lewat indera keenamnya. Kadang-kadang kita melihat, merasa dilihat orang. Kita noleh, kita betul dilihat orang. Saya kira Bapak Ibu merasakan itu. Jadi ada itu jalur-jalur frekuensi yang terhubung pada di luar kesadaran kita. Seluruh isi alam sebenarnya terhubung. Nah, maka muncullah sejumlah teori yang mutakhir yang menceritakan tentang alam ini sebetulnya realitas tunggal saja. Ada, kalau Anda baca bukunya Stephen Hawking yang memunculkan teori yang disebut Grand Theory atau Grand Formula, atau Profesor Agus Salam yang berbicara tentang Unification Force, bahwa energi di alam semesta ini, gaya-gaya di alam semesta ini, itu tunggal saja. Kalau pun ada yang gaya yang disebut gaya nuklir, gaya elektro, gaya magnet, gaya kimiawi dan seterusnya, sebetulnya itu cuma penampakan saja dari gaya tunggal yang kadang-kadang nampak sebagai gaya nuklir karena kondisinya memungkinkan. Di lain waktu seperti gaya listrik karena memungkinkan untuk itu, atau magnetik karena. Tetapi trennya sekarang menyatu semua. Dulu antara elektro dan magnet itu berbeda, sekarang ternyata bisa saling berubah elektromagnetik. Itu nanti akan ditemukan bahwa seluruh energi, seluruh gaya ini sebenarnya hanya tunggal belaka. Yang lebih menarik lagi muncul teori The Whole Universe dari Jarmielsen. Dia bercerita bahwa seluruh peristiwa ini sebenarnya cuma penampakan dari sebuah peristiwa tunggal. Dia mencontohkan ada sebuah akuarium besar, isinya ikan katakanlah arwana. Lantas dia menanyakan, apakah mungkin Anda melihat ikan itu dari seluruh sudut pandang? Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tentu jawabannya tidak mungkin. Kita hanya melihat dari satu sisi. Satu sisi dari depan, menyebabkan pandangan yang berbeda dari sudut pandang yang lain, dari belakang, dari kanan, dari kiri, atas, bawah. Setiap kita berbeda sudut pandang, kita ini berbeda melihat realitas tunggal yang namanya ikan arwana itu. Kalau ingin melihat sekaligus, bisa kita gunakan kamera, taruh kamera di depan, di kanan, kiri, atas, bawah, belakang, katakan 6 kamera. Kamera itu kita teruskan ke monitor yang kita tempatkan di ruang berbeda. Kemudian kita lihat monitor 6 itu. Ketika ikan bergerak sekali, maka 6 monitor itu akan bergerak sekaligus dan sudut pandangnya berbeda. Satu dari muka dapat moncongnya, satu dari samping, ini dapat ekor, ini dapat sirip, ini dapat dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya, peristiwanya cuma satu saja. Ini sebetulnya luar biasa, karena menjelaskan banyak hal-hal teknis di dalam fisika modern yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak lanjutkan itu, tetapi ingin menyampaikan bahwa realitas ini sebenarnya adalah peristiwa tunggal saja. Dan semua itu semu, kata Al-Qur'an, cuma seperti berkas-berkas cahaya dari sang pelita. Maka kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan realitas ini sebenarnya cuma bagaikan cahaya saja yang bersumber pada sebuah pelita tunggal. Peristiwa sesungguhnya, realitas sesungguhnya yang pelita itu. Sedangkan selebihnya, itu cuma semu saja, pancaran cahaya dari sang pelita. Allah, cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tebus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nur ayat 35. Perumpamaan antara sang pencipta dengan seluruh realitas, peristiwa dan makhluk-makhluk ini, kata Allah, seperti sebuah pelita yang ditempatkan di dalam dinding kayak gua begitu, cetuan gua yang tidak tembus ke belakang. Pelita ditempatkan di dalam cekukan lubang hitam itu, kemudian ditutup dengan kaca. Dengan kata lain, pelitanya tidak kelihatan dari luar. Tetapi pelita yang di dalam kaca itu kemudian berpendar dengan minyak berminyak berkah yang tidak tumbuh di mana-mana dan menyala dengan sendirinya tanpa disentuh api. Artinya pelita itu eksistensinya tidak disebabkan oleh apapun. Dia berpendar dengan sendirinya. Nah, dari sanalah keluar cahaya, cahaya di atas cahaya, demikian banyaknya cahaya, menggambarkan demikian beragamnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kalau ingin mengenal pelita, kita tidak bisa melihat pelita itu, karena pelita itu ada di balik kaca. Kalau kita ingin tahu pelita, di sana ada pelita, pahamilah cahaya-cahaya yang berpendar itu. Maka kita melihat seberapa hebat kualitas pelita atau cahaya yang ada di balik dinding kaca itu. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Kalau kalian ingin mengenal Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda eksistensi Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata realitas ini cuma tunggal saja. Oke, kita masuk ke hal yang lebih asik lagi. Bapak Ibu, saya kira pernah mendengar kata ini, dejavu. Apa itu dejavu? Dejavu itu perasaan pernah mengalami sesuatu, padahal kita belum pernah mengalami. Misalnya kita lagi di sini, kadang-kadang muncul perasaan, aku rasanya pernah di sini. Bapak lagi duduk di situ, Bapak duduk di situ, semuanya baju saya begini, ikut juga begitu, dan seterusnya. Tapi rasanya sih belum pernah di sini, cuman kok rasanya pernah di sini? Itu dejavu. Atau kita datang ke suatu kota atau ke tempat rekreasi atau ke restoran, aku rasanya pernah berdatang ke sini, tapi sebetulnya belum pernah. ternyata 70% penduduk dunia itu pernah mengalami tersebut. Saya kira juga di antara Bapak banyak yang mengalami itu. Saya pernah merasakan, dan Anda saya kira juga pernah merasakan. Ada yang mengatakan itu sebagai sebuah optik. Atau ada lagi teori reinkarnasi. Sebuah optik maksudnya gimana? Sebuah peristiwa terjadi, sebetulnya gelombangnya itu sudah sampai di otak dulu. Sebelum mata kita menghantarkan peristiwa itu masuk ke dalam otak. Karena pancaran itu salah satunya secara radiatif itu masuk-masuk diterima oleh otak. Menurut teori ini, dejavu adalah keterlambatan penglihatan terhadap sebuah peristiwa yang kegangguan masuk otak dulu. Sehingga dia mengatakan, belum aku pernah rasanya, padahal itu kegangguan masuk ke dalam otak dulu. Tapi teori itu dibantah, penelitian di Inggris, mengambil sampel orang buta untuk ngetes tentang dejavu itu. Ternyata orang-orang buta itu mengalami perasaan dejavu, padahal dia tidak bisa melihat. Dia merasa sudah pernah meraba itu, sudah mendengar itu, sudah membaui aroma itu, dan perasaan totalitasnya merasakan peristiwa itu. Maka dibantahlah secara detail dalam penelitian itu bahwa ini bukan tipuan optik, tetapi peristiwa sungguhan yang terjadi. Entah bagaimana, dia tidak diceritakan lebih detail. Atau reinkarnasi itu adalah kehidupan masa lalu yang muncul sekarang. Ya. Tetapi sebetulnya teori yang lebih bisa diterima dejavu adalah kejadian sungguh di masa lalu imajiner kita. Saya jelaskan lagi Quran bagaimana bercerita itu. Saya pun pernah mengalami, tidak saya ceritakan. Semua itu ternyata adalah rekaman peristiwa di Loh Mahfuz. Loh Mahfuz adalah database seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta. Dejavu adalah bocoran dari Loh Mahfuz. Itu sudah ada di Loh Mahfuz sebagai catatan peristiwa, dan kemudian pada saat kita mengalami itu, itu nyambung, matching frekuensinya, kemudian muncul sebagai gambaran bahwa kita sudah pernah mengalami itu. Maka kalau Anda baca dalam Al-Quran, banyak sekali cerita tentang peristiwa yang sudah tercatat di Loh Mahfuz itu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah apa yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Loh Mahfuz. Seluruh realitas itu tercatat di Loh Mahfuz. Bahkan dulu dan nanti itu sebenarnya sudah ada. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diriku sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Loh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid 22. Ini memang sebuah misteri besar yang kalau tidak pas mengurainya, kita menjadi salah kaprah di dalam melangkah memahami takdir. Ternyata seluruh takdir kita, seluruh bencana, seluruh peristiwa itu sudah ada di dalam Loh Mahfuz. Ayat ini sering dipakai oleh kelompok atau ya satu ya kelompok yang berpendapat bahwa takdir itu tidak bisa diubah. Karena sudah tercatat di Loh Mahfuz bahkan sebelum seluruh peristiwa ini ada. Tetapi kelompok yang lain mengambil ayat yang berbeda, surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Tidak. Bukan tidak bisa diubah meskipun tercatat di Loh Mahfuz, karena Allah juga mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan trigger itu terjadinya perubahan. Kontradiksi ini saya tulis lebih kecil dalam buku Mengubah Takdir, buku saya yang ke-7. Bahwa sebenarnya seluruh peristiwa memang tercatat di Loh Mahfuz, tetapi bisa diubah. Maka saya tunjukkan dengan analogi kalkulator. Kalkulator itu adalah contoh yang sangat baik untuk bercerita tentang bagaimana sebuah peristiwa yang seluruhnya tercatat tetapi bisa terjadi dan bisa kita ubah sesuai dengan usaha kita atau dipengaruhi oleh usaha kita. Kalkulator itu contoh takdir yang baik. Jadi kalau kita mau mengeluarkan takdir dari kalkulator 2 kali 2 atau 2 tambah 2 itu berapa, maka kita harus melakukan usaha memainkan tombol kalkulator 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau nggak dipencet, maka nggak keluar takdirnya. 5 kali 5 sama dengan 25, 10 kali 10 100, kosinus ini, tangan ini, sinus dan terusnya. Tetapi Bapak Ibu, sebetulnya 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu sudah ada sebelum kalkulatornya ada. Kalkulator belum ada, 2 tambah 2 itu ya dari 2 sama dengan 4 itu adalah pelajaran matematika kita. Ketika mau dimasukkan ke dalam kalkulator, dibuat dulu programnya. Kalkulatornya juga belum ada, tapi softwarenya sudah dibuat duluan yang sesuai dengan kalkulator yang mau dibikin. Dan kemudian dimasukkan ke kalkulator, setelah itu Anda mengoperasikan kalkulator. Supaya keluar takdirnya, Anda harus pencet untuk kalkulatornya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi itu sebetulnya sudah ada sebelum kalkulator itu ada. Seluruh operasi bilangan yang Anda lakukan lewat kalkulator itu sudah ada sebelum kalkulator itu diciptakan. Sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Jadi bukan berarti sesuatu yang sudah tercatat itu tidak bisa dilakukan perubahan kita. Nah, saya tidak terlalu jauh ke sana, tapi ingin lanjutkan. Jadi untuk menuju kesuksesan, Allah menyerahkan kepada usaha kita. Terserah mau apa saja kata Allah. Jangan kemudian pasrah berdoa. Pasrah kepada Allah tidak melakukan apa-apa. Surat Al-Baqarah 37-38, liman syaa'a minkum an yatatajjama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Bagi siapa saja di antaramu yang mau maju atau mau mundur, terserah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Bahkan urusan surga pun luar biasa Allah berikan pemahaman pada kita dari surat Al-Imran 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, berusaha keras, berjuang di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surga bukan hadiah gratis. Surga itu butuh perjuangan. Surat Al-Imran 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum terbukti perjuanganmu dan belum terbukti sabarmu? Maka bagian-bagian akhir, bagaimana meraih kesuksesan? Terlebih dahulu kita pahamkan apa yang dimaksud dengan kesuksesan. Apakah yang dimaksud kesuksesan itu? Apakah sukses itu miskin menjadi kaya? Itu yang disebut sukses. Apakah sakit menjadi sehat? Itu menjadi sukses. Apakah rakyat menjadi pejabat? Itu sukses. Menurut Bapak, apakah miskin menjadi kaya? Itu sukses. Ya? Tidak ya. Ketika kita miskin, maka kita membayangkan kaya itu sebagai kesuksesan. Tetapi ketika Anda sudah mencapai kekayaan itu, maka Anda tidak menganggap lagi kekayaan itu sebagai kesuksesan. Kaya dianggap sukses itu adalah bagi orang yang belum kaya. Itu dia akan mengatakan sukses orang. Tetapi ketika dia sudah kaya, dia tidak menyebut itu sebagai sukses. Orang yang jelata menjadi pejabat, maka pejabat itu dianggap sebagai kesuksesan kalau dia belum menjadi pejabat. Setelah dia jadi pejabat, dia tidak lagi menganggap itu sebagai kesuksesan. Dia selalu melihat kesuksesan adalah sesuatu yang dianggap lebih menarik di luar dirinya. Sudah dapat penghasilan 100 juta per bulan, misalnya. Dulu dia merasa sukses, setelah dapat itu dia pasti berpikir, teman itu 150 loh. Sukses itu adalah 150. Begitu dia akan lihat 150, maka dia berpikir, ya, sukses itu adalah 300 juta. Setelah itu 1 miliar, setelah itu 100 miliar, setelah itu tidak ada habisnya. Kayaknya kita salah deh mendefinisikan yang kita sebut sebagai kesuksesan dengan cara itu. Ternyata kita seperti mengejar sebuah fata morgana kehidupan. Kayak orang berjalan di padang pasir, kehausan dia melihat di kejauhan ada air, begitu didatangi, tuh gak ada airnya. Ternyata airnya di sana. Didatangi lagi, bukan, itu bukan air, itu cuma bayangan. Terus dia kejar Fata Morgana itu, dia tidak pernah mendapatkan air. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya seorang kawan yang sudah sampai di Fata Morgana itu. Apa yang dia sebut sebagai kesuksesan sudah dia dapatkan semua. Dan dia ternyata menemukan Fata Morgana. Ketika saya tulis buku ini, seorang kawan saya, dia pengusaha yang tergolong sukses, perusahaannya puluhan, karyawannya puluhan ribu, dia nelpon saya. Bagus, saya kok ingin diskusi dengan Anda yang soal agama. Saya agak terkejut sebetulnya ketika dia nelpon ingin diskusi agama, karena dia non-muslim. Loh, Anda mau ngajak saya diskusi soal agama, kenapa? Enggak, saya baca buku-buku Anda. Menggelitik untuk berdiskusi, karena saya mengalami hal-hal itu. Kenapa memangnya? Gini loh, Agus, hidup saya ini kok gelisah. Tuh, gelisah gimana? Kan sudah dapat semua yang baik. Iya, biasa tahu bahwa saya dari segi kekayaan sudah lah, cukup kekuasaan, relasi saya punya puluhan ribu karyawan bisa memerintah mereka. Anak-anak saya juga sukses, sudah berkeluarga, sudah punya anak, jadi dia sudah punya cucu, semua yang dia inginkan, dia sudah dapatkan. Tapi dia bilang, saya gelisah terus. Kenapa ya? Bapak dan Ibu, dia telah sampai di Fata Morgana itu. Kekayaan yang dia bayangkan, keluarga ideal yang dia bayangkan, perusahaan-perusahaan yang dulu dia cita-citakan, kekuasaan, semuanya sudah dia dapatkan, tetapi dia merasa hampa. Kok bukan ini yang saya tahu? Dia sudah sampai di Fata Morgana itu. Dia merasa belum menemukan kesuksesan dan masih mencari kesuksesan berikutnya. Ternyata apa yang disebut kesuksesan itu? Saya berikan di bagian akhir dari buku itu. Kesuksesan itu ternyata adalah kembali ke fitrah dan kembali ke talenta kita. Apa itu fitrah? Ya? Fitrah adalah bawaan manusia, ya, bawaan kita lewat proses penciptaan itu. Fitrah kita sama semua, Bapak Ibu. Fitrah kita adalah makhluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali. Ini kunci kalimatnya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pemahaman lain. Bahwa utamanya fitrah kita adalah makhluk ibadah. Orang yang tidak kembali ke fitrah menjadi makhluk ibadah, yang bungkar jiwanya kepada Allah, dia akan gelisah dan merasa hampa hidupnya. Kaya, terus tambah kaya, puncak, dia akan hampa hidupnya. Jangan heran di negara-negara maju itu, ya, orang kaya bingung kemana. Dia sudah bingung mau berbuat apa, sudah bisa dia peroleh semua, akhirnya lari ke pantai, ngomong-ngomong di pantai, lari ke hutan-hutan, ke goa-goa, ke kuil, bermeditasi, segala macam, tapi balik lagi pusing lagi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, fitrah itu adalah ibadah, makhluk ibadah. Orang yang tidak beribadah, maka dia akan merasa gelisah, karena dia tidak memenuhi yang menjadi fitrah dia. Yang kedua, orang itu akan bahagia kalau ketemu talentanya, bakatnya. Kalau fitrah itu sama, setiap kita adalah makhluk ibadah, maka talenta, bakat itu berbeda pada setiap orang. Ada yang bakatnya melukis. Waduh, dia melukis, nikmat yang luar biasa. Bahagia dia ketika melukis. Ada yang talentanya pengusaha. Ketika jadi pengusaha, dia merasa bahagia menjadi pengusaha. Ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi politikus, segala macam. Dia ketemu talentanya, dia merasa bahagia. Tapi kalau talenta ini diteruskan sampai membuka, dia akan merasa hampa ketika dia tidak kembali ke fitrahnya. Pelukis yang bahagia dengan melukisnya, coba perhatikan, di puncak-puncak karyanya, semakin spiritual dia. Karena dia merasa hampa ketika tidak mengarah ke spiritualisme itu. Pengusaha yang sudah kaya yang segala macam, hampa dia ketika tidak mengarah ke spiritualisme. Jadi Quran ngajari bahwa kesuksesan itu sebetulnya cuma kembali ke fitrah. Nyambungkan seluruh realitas hidup kita peristiwa ini kepada Allah dan kemudian memanfaatkan talenta kita untuk sepenuh-penuhnya mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah. Nah, maka inilah bagian akhir kesimpulannya. Bagaimana kita menggenggam rahasia kesuksesan kita? Di sana di buku itu sebetulnya saya gambarkan tiga rahasia. Satu Lauh Mahfudz, yang kedua adalah mekanisme sunnatullah, dan yang ketiga adalah kehendak. Tetapi sengaja tidak saya bahas di sini karena terlalu panjang. Bahwa ternyata siapa saja yang bisa mengkombinasikan secara simultan rahasia pertama Lauh Mahfudz sebagai database. Semua peristiwa ada di sana. Dan yang kedua dia bisa memanfaatkan sunnatullah untuk mengambil data-data itu. Dan yang ketiga, dia secara tidak dia benar melakukannya, maka dia akan memperoleh kesuksesan. Langkah yang mesti dilakukan dalam koridor Al-Quran begini. Saya mengumpamakan seluruh peristiwa yang ada di Lauh Mahfudz itu sebagai takdir-takdir kita. Dan memang begitulah kenyataannya. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kehidupan ini hanya tinggal memilih takdir baik atau takdir buruk. Kalau Anda ingin tahu apa saja atau dapat bocoran informasi-informasi dari database itu, maka Anda bisa melakukan browsing, seperti browsing di internet. Di internet itu ada semua data yang kita inginkan. Anda mau pilih data yang mana, Anda harus masuk dulu ke internet itu menggunakan search engine yang cocoklah. Banyak pilihannya dengan segala kelebihannya. Begitu Anda menggunakan search engine yang cocok, maka Anda sampai kepada deretan data-data, file-file, atau situs-situs yang Anda inginkan. Yang Anda akan mengambil takdir-takdir yang Anda inginkan dari mana. Di dalam realitas beragama, itu sama dengan zikir. Jadi zikir itu sebenarnya adalah menyamakan frekuensi diri kita, jiwa kita, dengan realitas alam. Orang lain menggunakan meditasi, tetapi kalah dengan zikir. Zikir adalah sub engine yang luar biasa, yang menyebabkan frekuensi Anda terhubung dengan alam semesta, seperti tadi saya ceritakan di bagian depan. Bahkan terhubung dengan frekuensi keilahian. Orang yang zikirnya bagus, khusus, sering diulang zikirnya secara baik, maka kepekaannya menjadi lebih maju. Anda mungkin melihat ada orang melakukan sesuatu, dia nggak tahu bahwa dia akan kejebur-kejeburan. Tapi orang lain melihat, itu jangan dilakukan. Itu bahaya. Tetapi dia nggak tahu, dia lakukan juga itu, dan dia telanjang. Itu sebetulnya radarnya tertutup. Sementara orang yang terbiasa berzikir kepada Allah dengan baik, maka dia akan mendapatkan ketajaman indera keenamnya untuk merasakan apakah sebuah peristiwa itu akan mencelakakan dia, apakah akan menghantarkan dia kepada takdir baiknya. Yang kedua, setelah Anda bisa mengakses data-data di Lauh Mahfudz itu lewat zikir-zikir yang baik, maka kita bisa memilih file-file dari sana, seperti orang ngambil file dari internet. Itu lewat doa. Doa adalah sebuah upaya untuk memilih takdir kita. Tuhan, saya kok ingin yang ini, bukan yang itu. Atau yang ini saja, karena yang ini kok rasanya begini, yang itu begitu. Nah, berdoa adalah mengcopy file takdir terbaik dari realitas yang ada di Lauh Mahfudz itu. Banyak orang yang tidak pandai berdoa atau tidak pandai memilih takdir-takdirnya sehingga doanya sulit terkabul. Saya mencoba menulis itu setelah buku ini dan sudah terbit 2 minggu yang lalu, judulnya Berdoa Ataukah Menyuruh Tuhan. Seringkali kita berdoa itu perintah Tuhan. Tuhan kasih saya rezeki, Tuhan kasih saya mobil, Tuhan kasih saya kesehatan, kasih kesuksesan, jangan masukkan neraka, masukkan surga saja. Itu adalah perintah-perintah kepada Tuhan. Kalau butuh saja, kita ini nyambung ke Tuhan, kalau enggak butuh, enggak. Jadi Allah menjadi pelengkap penderita dalam hidup kita. Tuhan menjadi Tuhan kita. Itu pun seringkali berdoanya dengan cara memaksa. Seorang anak muda, 5 menit lagi. Seorang anak muda yang lagi jatuh cinta, berdoanya kadang-kadang diksi Tuhan. Si laki-laki berdoa pada Tuhan, ya Allah, gadis itu cantik, gadis itu baik Tuhan. Apapun yang terjadi, jodohkanlah aku dengan dia. Ini doa yang mendiksi Tuhan. Pakai apapun yang terjadi, jodohkanlah aku dengan dia. Banyak doa-doa yang seperti itu memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Semakin Anda memaksa, semakin cenderung keliru. Berdoa yang baik, itu ada tingkatannya. Tanpa perintah Tuhan, Allah memberikan takdir-takdir terbaik kita. Dan yang terakhir, bagaimana mendownload takdir-takdir terbaik yang kita doakan itu. Kalau berdoa hanya memilih file ini, maka downloadnya, kata Allah, adalah rasa syukur. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wa kita ada naruh hukum lakin syakartum la'adzi dan nantum. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kepada dia nikmatnya. Jadi sebetulnya syukur itu adalah teknik doa yang sangat tinggi. Dari 5 tingkatan, menempati tingkatan keempat, syukur. Karena itu berdoa yang baik, termutuk terakhirnya bukan amin, tetapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika masih doa itu berlangsung, boleh amin, amin, ya Allah, amin, amin. Tapi penutup terakhirnya adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau ada masih amin, itu berarti belum terjadi. Ya Allah, mohon rezeki, amin, perkenankanlah, ya Allah. Kan belum terjadi. Tapi kalau Anda sudah mengatakan alhamdulillahirrahmanirrahim, sering proses sudah berjalan. Dan itu memang di dalam Al-Quran dikatakan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah kira-kira cuplikan dari buku Membongkar 3 Rahasia yang bercerita tentang bagaimana rahasia Lauh Mahfudz itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, bahwa itu mesti kita lakukan dengan usaha mati-matian, tetapi dalam koridor ada data-data yang sudah ada di sana, dibantu dengan doa, dan kemudian melakukan syukur di dalam hidup kita, karena dengan syukur itu akan bertambahlah nikmat kita. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin komentar atau bertanya? 1 menit. Tidak, saya silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kami yang hormati, kalau kita sebagai orang Islam yang ada di dalam Lauh Mahfudz itu, kita merasa beruntung. Tapi yang tadi Ustaz mengatakan yang non-Muslim itu, dia untung saja, dia ini gerak hatinya, digerakkan hati dengan Allah untuk berdiskusi dengan Ustaz. Dan kita dari segi keberuntungan, dari segi keimanan, kita khususnya saya merasa beruntung dilahirkan di keluarga Islam, sehingga saya bisa menjadi orang Islam sekarang. Sedangkan orang yang di luar Islam, dia kalau dikaitkan dengan filenya itu kan sepertinya dia tidak akan jadi orang Islam. Dan lalu dilihat dari segi keberuntungan, sepertinya dia kurang beruntung dibandingkan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan tugas kerasulan, apakah memang orang-orang seperti itu menjadi tujuan bagi kita, khususnya yang para ini, ulama itu kan pewarisnya Rasul. Jadi semuanya yang dikira belum terpanggil, didawai semua, supaya file-file yang bagus itu akan bisa diperoleh. Kalau tidak begitu, belum tentu mereka tertentu. Bagaimana Pak Adik? kepada Ustaz Rabani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa realitas seluruh peristiwa yang baik dan yang buruk memang sudah tertata di lauh mahfuz. Tetapi bisa diusahakan berubah. Sebetulnya sih bukan berubah. Yang terjadi adalah alternatif yang kita maui atau kita tuju. Contoh gampangnya kalkulator. Semua hitungan itu alternatif, semua hitungan ada di dalam kalkulator. Tetapi Anda mau pilih yang mana? 2 tambah 2 atau 5 kali 5 atau kan berapa? Sebetulnya kita punya takdir jelek yang berkata di lompat. Tapi juga punya catatan takdir baik. Tinggal kita mau pilih takdir baik atau takdir jelek. Semua alternatif kita masuk neraka atau surga sebetulnya sudah tercatat di lauh mahfuz, tetapi tidak semuanya itu terjadi. Seiring dengan apa yang kita usahakan, dan Allah akan menilai usaha kita untuk mendapatkan alternatif terbaik yang kita harapkan. Yang kedua, pada orang-orang yang tadi dikatakan kurang beruntung itu, ada satu ayat mengatakan begini, Allah tidak mengadab mereka, menyiksa mereka, kecuali Allah sudah mengutus utusannya untuk menyampaikan peringatan kepada mereka. Sebetulnya yang mendapat azab itu adalah orang-orang yang ingkar, dalam istilah Arabnya kafir, menentang. Dia sudah tahu, bahkan sudah tahu itu baik, tapi dia tetap melawan. Itulah yang dapat balasan yang tidak baik. Tetapi orang yang belum tahu misalnya, maka itu jadi urusan Allah. Bahkan Nabi pun tidak dimintai pertanggungjawabannya. Banyak Nabi-Nabi diberi PR oleh Allah, tidak bisa mengislamkan seseorang yang bahkan sangat dekat dengan dia. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan orang tuanya. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya. Jadi tugas Nabi ma'ala rasuli ilal balad, tugas Nabi itu cuma menyampaikan saja. Apakah surga, apakah neraka, bagaimana itu urusan Allah semata. Jadi dalam konteks ini, saya kira sangat jelas bahwa Allah menilai perbuatan kita. Kita mau apa? Tadi disebutkan, liman syafa minkum ayyata tadana al-yata asor, kulun nafsin bimata sabat rohina. Terserah kalian mau maju atau mau mundur. Setiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ada yang ingin bertanya? Ibu? Bapak? Ya. Saya kira karena masih ada aktivitas lain, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan barokah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.